Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa sayyidina wa maulana muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jinabul Ulama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari forum pimpinan kecamatan Pak Dan Ramil bersama para anggota, yang mewakili Pak Kapolsek bersama para anggota yang kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, Ibu Hajjah Siti Khadijah bersama keluarga yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, mari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Syukur yang kedua, alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Syukur yang ketiga, alhamdulillah, kita diberi petunjuk hidup oleh Allah berupa kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji kita malam ini temanya tiga ter. Terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Tolong sing gak melu ngundang ojo cerewet. Pertama, alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan apa saja, kalau kita ingin baik dan benar, harus mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan seluruh umat Islam di dunia ini. Biar enggak terlalu bertele-tele, saya langsung nanya ke penjenengan semua, tolong dijawab. Dulur-dulur warga Karangkates, panjenengan kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Damel kunut napa mboten? Damel. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya kok pakai kunut, jawabnya pasti sebab Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Sementara ada saudara kita yang sholat subuhnya enggak pakai kunut, ketika ditanya kenapa sholat subuhnya kok enggak pakai kunut, jawabannya sama, sebab Rasulullah kalau sholat subuh enggak pakai kunut. sehingga dulu sempat ribut, satunya bilang harus pakai kunut, satunya lagi bilang enggak usah pakai kunut. Kata yang satunya harus kunut, kata satunya lagi enggak usah kunut. Ribut dulu, alhamdulillah sekarang masyarakat udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Karang kates sekarang udah enggak ada yang ribut soal kunut, soalnya wis akeh sing enggak sholat subuh. Nyun ngapunten, dulur-dulur warga Karangkates, kalau bulan Ramadan sholat tarawihnya pakai yang 8 rakaat atau 20? 20. Kalau ditanya kenapa sholat tarawih kok 20 rakaat, jawabannya sebab Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu sholat malamnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Sholat malam kalau Ramadan Rasulullah itu 20 rakaat, dikerjakan di rumah, enggak di masjid, enggak jamaah. Takutnya kalau di masjid dan jamaah nanti tarawih jadi wajib bagi umatnya, wong karang kates gak kira kuat. Sementara ada saudara kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawih 8 rakaat, jawabannya sama. Karena Rasulullah kalau sholat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan 8 rakaat. Mangkane biyen geger, sijine kudu 20, sijine kudu 8. Sijine ngomong sing bener tarawih 20 rakaat, sijine ngomong sing bener 8 rakaat. 20, 8, 20, 8. Geger seru, saking seru nenek geger keturun, akhirnya podo gak terawai. Ini artinya apa? Sekarang itu banyak orang yang hanya ribut soal ibadah, geger perkara ibadah, tapi gak ngelakoni ibadah. Ibadah mau digawe ribut, ibadah mau digawe debat, ibadah mau digawe gegeran, tapi gak dilakoni. Zaman lek tepak mengikuti nduk gone media sosial ngeri, mek seneng gegeran, seneng debat, seneng ribut, bahkan kadang memfitnah, menghujat, mencaci maki, ngilok-ngilokno. Ibadahe ndak dilakoni. Wes, pokoke urusan apa ae, kula zaman iki lek pengen bener, pengen apik, kudu manut nang Kanjeng Nabi, kudu nyonto nang Kanjeng Nabi. Mangan ae lho dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Ya apa Kanjeng Nabi lek dahar? Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit-sedikit. Jadi gini ya, Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Nah, kita kan belum lapar sudah makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Nah, kita walaupun sudah kenyang enggak berhenti-berhenti. Rasulullah kalau makan cuma titik tur, titik-titik. Makanya Rasulullah kalau makan itu pakai tangan kanan dengan tiga jari. Mbok gak dirungokno kok. Gawe driji telu ngene. Iki simbol Rasulullah lek dahar titik terus titik-titik. Elek-elek emangan iku gawe driji 10 wong kemaruk iku. Nah, kita mencontohnya enggak harus pakai tiga jari. Yang kita contoh itu sedikit dan sedikit-sedikitnya itu. Nah, Kanjeng Nabi gawe driji 3. Iya, wong sing didahar kurma, roti. Enak driji 3. Sampeyan mangan soto. Kateng gawe driji 3 ya enggak mari-mari. Paham? Paham? Oke. Jadi dalam berpakaian pun ya mencontoh Rasulullah. Rasulullah pakaiane gawe jubah. Iya. Itu artine dalam berpakaian satu, wajib nutup aurat. Dua, sopan, beretika, berakhlak. Gak persis kudu nyonto jubahan sampean. Iya Kanjeng Nabi pakai jubah. Lek wong Karangkates gak kudu jubahan, sing penting nutup aurat, sopan. Ya sing ngono-ngono iku bener. Jubah iku pakaiane wong Arab. Wong Karangkates yo ngene iki. Sampean kate ngoyo jubahan. Ngarit jubahan. Menek kelopo jubahan. Ya oleh kelopo, tapi kelopomu dhewe meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Kanjeng Nabi lek ibadah kurban nyembelih unta. Soale nduk Mekah kewane unta. Lek nduk Karangkates sapi, kebo, wedhus. Berarti korbannya ya nyembelih sapi, kebo, wedhus. Aja maksa-maksa. Wah Kanjeng Nabi nek korban nyembelih unta, akhirnya wong Karangkates maksa-maksa korban nyembelih unta, malah ditangkep polisi sampean. Soale olehmu unta teko ndi lek gak nyolong teko kebun binatang. Paham? Paham? Nah, soal pakaian ndak usah diributno. Sing bener landung, lengsreh, tak cingkrang. Sing penting nutup aurat. Soal landung cingkrangi tergantung kebutuhan. Enggak usah ngilok-ngilokno. Soale mbiyen ono lho sing ngilok-ngilokno. Wah, gawe sarung kathek ngelengsreh nutupi polok, menutup mata kaki. Itu isbal minal khuyala, sombong, dosa. Engko sik tala. Mbiyen ono RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Dadi lek ana kiai sarungan ngelengsreh nutup poloke diilok-ilokno, sombong iku isbal minal khuyala. Sing penting nutup aurat. Dulu zaman Rasulullah bagi laki-laki dalam berpakaian dianjurkan cingkrang-cingkrang saja, karena waktu itu pakaian masih langka. Banyak yang enggak punya pakaian, banyak yang enggak bisa beli. Jangan mentang-mentang kaya bisa beli pakaian lantas berlebih-lebihan sampai kelengsereh-kelengsereh. Ojo ketoken cingkrang-cingkrang titik gak apa-apa. Lalu weane kekno nang tonggomu sing gak duwe pakaian. Maksudnya ngono. Kanjeng Nabi pakaiannya tahu landung, tahu ngelengsereh, tahu cingkrang. Pakaiannya Kanjeng Nabi landung isih anyar. Pakaiannya Kanjeng Nabi cingkrang wis lawas, dadi rada ngepir. Gak usah ribut. Pokoke urusan apa wae, lek pengen nabi, pengen bener nyonto Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, semua asal mau mencontoh Rasulullah pasti baik, pasti bener. Sekarang sakjane Rasulullah itu siapa sih? Sakjane bahasa Indonesianya apa? Sebenarnya iki sak temene. Wong sakjane, ya sakjane iku. Sakjane Rasulullah itu siapa? Nah, untuk mengetahui itu mari kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan tolong ditirukan bareng-bareng. Yang mau ikut menirukan saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangate nek rezeki. Ya wes, sing gak melu nirokno gak tanggung jawab aku. Paling mati disian. Bareng-bareng nggih? Bareng-bareng nggih? Muhammadun basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Saiki sampean nyauto manusia ngoten nggih? Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan Nah, saiki diganti wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni wong sing nguwongno. Soale saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi saiki akeh wong sing gak ngerteni saiki akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah, sing ngono iku berarti duduk ganti-ganti manusia. Sekarang itu banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Nah, yang seperti itu berarti dia bukan manusia. Kalau manusia pasti memanusiakan manusia. Nah, nun sewu saiki. Rasulullah itu manusia secara kurikulum desain. Alah gak ngerti ya. Gesturnya manusia, posturnya manusia, organ tubuhnya manusia, ya namanya manusia. Rasulullah ya, ya makan, ya minum, ya tidur, ya ya pernah sakit. Rasulullah ya, ya pernah enggak punya duit. Rungokno, sampean enggak tahu roh mobil ta? Nyawang merene ae. Ngapunten Gus, izin Dan. Kula lek nyawang merene kok padang ngono. Padahal lampune cuma piro. Tapi lek nyawang merene kok burek ngono. Rasulullah juga pernah enggak punya duit. Kanjeng Nabi ku lek gandhe duit, ya utang. Makanya umatnya Kanjeng Nabi sing apik lek gak nduwe duit utang. Lek wis nduwe duit nyaur, nek duwite akeh ngutangi karo sedekah. Ngono lho. Rasulullah manusia, perang ya tahu kalah. Perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Ketika perang Rasulullah ya dijaga, dikawal para sahabat. Sing hebat-hebat itu. Loh, iya, ada turusun Nabi. Pengawale Kanjeng Nabi ku kepalane Zubair bin Awam. Lek presiden duwe pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Kanjeng Nabi yo duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Kenapa dikawal? Enggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah dakwah di Thaif dilempar batu sama orang kafir, bendol, berdarah-darah, memang manusia. Makanya umat Kanjeng Nabi wong Karangkates nek kena antem watu yo bendol, yo getien. Yo ana wong Karangkates kena antem watu teyeng gak lapo-lapo. Iku dudu umat Kanjeng Nabi, umat limbat. Ya karena Rasulullah manusia, ya beliau juga wafat. Mbok gak digatekno kok. Kanjeng Nabi ku pernah kena santet. Pernah kena sihir Rasulullah, tembus, tembus. Kanjeng Nabi sakit lama enggak sembuh-sembuh. Dipanggilkan tabib, suruh nyembuhin, suruh ngobatin, enggak sembuh-sembuh. Suwi akhirnya malaikat Jibril rawuh ngabari Kanjeng Nabi, penyakit Anda ini penyakit non medis. Jenengan ini kena sihir. Di rumah jenengan ini, di belakang rumah jenengan itu ada batu besar, di bawahnya ada barang itu diikat dengan 11 tali ikatan. Ambil itu barangnya, terus lepas tali ikatannya, maka penyakit jenengan akan sembuh. Sahabat-sahabat ditimbali kali Kanjeng Nabi, eh tolong yo, nang burene omahku ki ana watu gede, nisore ku ana barange, jukuen gawan mrene. Saestu batu besar diangkat, di bawahnya ternyata ada barang yang diikat dengan 11 tali ikatan. Dibawa ke Rasulullah, Rasulullah dawuh, "Es, udah rono taline." Sahabat itu enggak ada yang bisa ngudari. Anjene duduk tali biasa, gak ono sing iso ngudari. Nah, Sayyidina Umar yang terkenal sahabat paling gagah, paling kuat, maju. Aduh, ngu dari ngene ndak entos kabeh wong-wong. Iki Umar teko Madura iki. Kene aku sing ngudari bablas-bablas. Begitu dipegang, ternyata Sayyidina Umar pun enggak bisa ngelepas. Aduh, kok lot alot ngene tibake. Ndak iso. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Muawwidzatain. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Yang jumlah ayatnya 11 sama persis dengan jumlah tali ikatan pada benda sihir tadi. Bacakan ini ya Rasulullah, maka nanti talinya akan lepas. Betul Bapak Ibu, setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Kul a'udzu birabbin nas, taline lepas siji. Tar. Malikin nas, lepas satu lagi. Tar. Yo tar ngono Bu, mosok crut ngono. Kaya apa tali lepas kok. Ilahin nas. Tar. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan lepas semua. Tar lepas. Langsung Rasulullah sembuh. Nah, semenjak itu Bapak Ibu para jamaah, setiap mau tidur Rasulullah selalu baca surat Muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Iku kenek gawe tolak sihir, kenek gawe tolak santet. Ngono. Saman gak usah nang dukun, entek-enteki gula. Wong Islam moro dukun iki kepet. Timbangane gula dhuwit saman kena dukun, antuan kena kiai. Yo jelas barokah e. Mau didongakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu manusia. Yo pernah diomeli sama istrinya. Pernah Kanjeng Nabi diomeli istri-istrinya. Yo purek Kanjeng Nabi. Istri-istrinya ditinggal semua, tapi gak minggat. Khalwat menyendiri nyambung nang Gusti Allah. Embo. Ngkabeh nyawang mobil Pertamina. Nah, yo mburine iku bis. Tulisannya Dahlia Indah. Jembok aku. Pak. Pak. Kanjeng Nabi ae lo tau diomeli garwane, diomeli bojo. Makane sampean yo aja kaget nek diomeli bojo. Kanjeng Nabi tau apa maneh Kanjeng Anwar Zahid. Yo sapa ngomong gelek mau. Yo tau ngono ae lo ditambah-tambahi. Lah terus yo apa sikape Kanjeng Nabi? Khalwat zikir nyambung nang Allah. Sing duwe bojo kuwi Gusti Allah, aku mek diamanahi. Wadul nang Gusti Allah. Wong lanang sing bener ngono. Gak terus purik ngelek liyane, gak tepak ngono iku. Nyonyor kon nek kon posisi salah. Mboten tenono omonganku. Gak ngawur aku. Menengo Bu, tak rewangi Bu. Mentang-mentang lanang. Pate sak karepe dhewe. Rasulullah itu kalau lagi enggak punya uang ya kerja. Rasulullah kan pekerja keras. Mulai kecil wis boroh, angon wedhus, terus dagang. Kerja kalau enggak punya uang, enggak terus menggandakan uang. Enggak punya uang menggandakan uang itu duduk Kanjeng Nabi, iku Kanjeng Dimas taat pribadi. Wis endo penjara sampe saiki gorong metu. Wong Kanjeng Nabi dawuh, "Kana Adam harrasan, wa kana Daud najaran, wa kana Musa mukabbisan, wa kuntu tajiran." Nabi Adam itu petani lho, kerja. Nabi Daud itu tukang, kerja. Nabi Musa peternak, kerja. Aku dagang, ngono jare Kanjeng Nabi. Dadi gak mentang-mentang dadi nabi pengen duit terus ngatong. Allahumma duit, krotok-krotok-krotok-krotok. Pengen sate, Allahumma sate. Enggak, kerja. Hei. Yes. Jadi gini loh, kita ini manusia disuruh mencontoh Rasulullah, Rasulullah juga manusia. Jadi manusia mencontoh manusia, nyambung. Misalnya manusia disuruh mencontoh jin, gak nyambung. Manusia disuruh mencontoh malaikat, gak nyambung. Sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Umpama zaman melu sholat jamaah, lesing imami malaikat Jibril, remek sampean. Malaikat kan gak duwe kesel. Imame malaikat Jibril sembahyang Isa. Rakaat pertama mari Fatihah, maca Quran khatam ping telu. Rakaat kedua mari Fatihah, Quran khatam ping pindho. Remek sampean. Eh, kaya ceramah ngene iki lho pengajian. Jamaah sing ngrungokno ya manusia, sing ceramah ya manusia, dadi nyambung. Iki umpama sing ceramah kok malaikat Izrail, buyar. Lek malaikat itu gak duwe kesel. Saman tau krungu ana malaikat pijet. Malaikat itu la akla la syurba wala nauma lahum, ndak mangan, ndak ngombe, ndak turu. Nek malaikat sing ceramah gak perlu nyuguhi ngombe, gak perlu ngekei mangan, gak perlu nyawisi berkat, gak perlu nyangoni wong malaikat. Lah pengumuman, aku iki duduk malaikat. Jadi yo, yo perlu. Ngapunten. Sebagai manusia, Rasulullah itu juga pernah lupa. Kanjeng Nabi nate sholat lupa bilangan rokaat. Wonten hadise. Sholat jamaah duhur Kanjeng Nabi supe rokaate. Waktu itu sholat duhur berjamaah, Kanjeng Nabi ngimami. Terus sing ten gene shof awal, barisan terdepan, ini sahabat-sahabat yang utama, yang pinter-pinter, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Pokoknya sing top-top yang pinter-pinter lo barisan depan. Nah, di belakang itu ada sing gak pati pinter, jenenge Zulyaden. Gak pati pinter, lek wong kene ngarani yo rada goblok. Jenenge Zulyaden. Nah, salat duhur dapat dua rakaat. Kanjeng Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini sahabat yang di barisan depan yang pinter-pinter tadi diem. Nek cara wong kene lak langsung subhanallah mergo imame lali. Nggih Pak nggih. Niki diem, kenapa kok diem? Sungkan. Anjene wong pinter iku sungkanan, Pak. Wong lek pinter iku sungkanan. Lek wong gak patek pinter gak duwe sungkan. Lah kula Mas yo disuguhi ngombe telu, yo gak tak ombe wong sungkan. Soale rada pinter. Lah nek gak pinter disuguhi jajan entek wisan. Ngapunten. Eh, yang kedua, sahabat yang di shof awal ini wonge pinter-pinter. Kenapa enggak menegur Rasulullah yang lupa? Kok gak dielingno? Saleh sahabat-sahabat ini mikir, jangan-jangan sholat duhur ini ada perubahan. Jangan-jangan sekarang sholat duhur direvisi kari rong rokaat. Lho kan pernah terjadi, Pak. Perpindahan arah kiblat itu kan juga di tengah-tengah sholat. Waktu itu sholat asar, tengah-tengah sholat yang tadinya sholat itu kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Tengah-tengah sholat malaikat Jibril turun bawa wahyu, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, disuruh pindah arah kiblat ke Masjidil Haram, ganti Ka'bah kiblatnya. Nah, sahabat ini pinter-pinter yang ngomong, jangan-jangan niki sholat duhur dirubah. Kanjeng Nabi selesai salam, zikir, wiridan. Nah, Zulyaden yang dari belakang sing gak patek pinter mau bengok. Ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholah. Kanjeng Nabi, sampean lali ta? Tapi saiki sholat duhur iku diringkes kari loro. Anjane wong rondo goblok. Kanjeng Nabi merasa enggak lali. Jawab, mana situ wama kusyiratis sholat. Aku gak lali, sholat juga gak diringkes, pancet, patang rokaat. Nah, dulyateni rumongso bener nang dijawab ngono, malah metenteng. Wallahi ya Rasulullah, sholaita kada wa kada rokaataini. Demi Allah, sama niki mang sholat merong rokaat, wong duhur biasane papat, iki mang sampean meloro. Akhirnya kanjeng Nabi noleh nggone Sayyidina Abu Bakar. Lah kok Abu Bakar sentuk toh? Noleh nang Sayyidina Umar yo. Sayyidina Utsman sahabat yang di saf awal itu sentuk semua. Langsung kanjeng Nabi berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah dua rakaat. Iki dadi syariat. Ngulangi wong karang kates. Aturane ngono salat iku. Nah terus salat gak sida dirubah, zuhur pancet papat. Kesimpulane untung ana wong goblok. Lho, umpama gak ana wong goblok, salat zuhur kacau saiki, Pak. Oleh papat, oleh loro. Wong Kanjeng Nabi tau zuhur patang rakaat, tau zuhur rong rakaat. Nanti salat jamaah zuhur iki malah kacau. Ana makmum masbuk ketinggalan, totok masjid sholat duhur wis berlangsung. Kate melu makmum ya takon dhisik. Weh, iki loro tak papat rek, ngono. Ini lho dinamisnya kehidupan niku. Dadi ana sing pinter, ana sing goblok. Sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Ana sing dodol, ana sing tuku. Kaya ngene iki lho, ana sing ceramah, ana sing ngrungokno. Nah, aku kok ngeceramah dhewean ndok kene yo gak wani. Makane ana sing pinter ana sing goblok. Sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Malane guru gak oleh goblok goblokno murid. Ana guru kok goblok goblokno murid, iku gurune luweh goblok timbang murite. Lho saestu. Ana guru mulang. Murite wis dijelasno balak-balik, diterangno balak-balik. Saya gak ngerti-ngerti, gurune ngamuk-ngamuk, oh, dasar murid goblok. Jarene murite, Pak, lek aku gak goblok sampean gak dadi guru. Sampean dadi guru oleh bayaran iki mergo barokahe aku sing goblok. Iku jenenge lek malah pinter murite timbang gurune. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kehidupan jadi dinamis, mulane ana wong lara, mergo ana wong lara akhirnya ono sekolah kesehatan, ono fakultas kedokteran, ono sing dadi dokter, ono farmasi, ono obat-obatan. Kehidupan ini muter, akhirnya jadi indah. Nah saya perlu dingerteni ibu bapak, apapun kita ini manusia, mahallul khata wan nisyan, menungso iku gone salah, gone lali, bu, bu. Jenenge wong iku mesti ana laline, ana salahe. Mulane nek bojo sampean salah, disepuro. Soale bojo sampean wong. Bapak sampean yo ngono. Lek bojo sampean salah, sepuron. Soale bojo sampean niku wong. Mesti ana salahe. Sampean lek kepengin bojo sing gak ana salahe, Pak, aja rabi wong. Ya gedebok iku telaten ana. Sapa ngomong anyep mau? Ya kempiten terus wis wela anget. Gak ana uang sing jangkep pepek sempurna, gak ana. Pasti ada kekurangannya. Pak. Pak. Sama nek gelek wong wedok sing jangkep komplit, gak kira nemu. Kadang ya oleh ngene-ngene tapi gak oleh ngono-ngene. Oleh ngonone tapi gak oleh. Ana wong wedok ki oleh ayune tok, liyane gak oleh. Ana wong wedok rupane ayu tapi loro-loron. Kapan mari digawe yo nyontekno. Kapan mari digawe yo nyontekno. Nanti mlakune sayek-sayek. Mbuh. rupane ayu tapi loro-loron. Ana wong wedok rupane elek tapi sewehat. Gak tau loro. Nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Rupane elek tapi sewehat. Gak tau loro. Sambar bledheke murup kok. Mbah kulite teko logam bae. Ngono iku, Pak. Hei. Kadang wong wedok iku rupane ayu tapi gak iso masak. Wayu rupane, tapi lek masak gak tahu tepak. Adang yo sangit. Gawe jangan yo ampang, gawe sambel yo cemplang. Rupane ayu, sambele gak enak. Ngono ku, Pak. Jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Ngono carane. Ana sing rupane welek tapi lek masak top marko top maknyus jos gandos kotos-kotos sampai mbledos. Adang bauket nyambel peliket tapi rupane elek nyek nyambel enak. Maka kalau punya istri seperti itu, Pak, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka pasti nanti dirimu akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Oh no. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bu. Padha mawon. Sampeyan lek gelek wong lanang sing pepek, jangkep, komplit, sempurna, nduk donya iki gak kira nemu. Bu. Kadang wong lanang yo cuma oleh ganteng tok. Rupane guanteng tapi gak gablek duwe. Ana wong lanang iso sugih duwe akeh tapi ya gudiken ngono. Gak mesti, Bu. Kadang wong lanang kebuti dukur dawa tapi lemes. Gak imbang karo dawane. Ana sing cilik ndek metekel tapi ya pawinter penekan. Gandul-gandul. Gak mudun-mudun nek gak dihoncetno ngono. Zaman gelek sing pepek gak kira nemu. Ana wong lanang. Wes lapo mbahas ngono ku. Wes. Nah, karena Rasulullah itu manusia sehingga bisa dicontoh oleh penerus-penerusnya. Setelah Rasulullah wafat, Islam berkembang dengan pesat. Khulafaur Rasyidin diterusno para sahabat, diterusno para tabi'in. Iso nerusno. Mergo Kanjeng Nabi niku sifat basyariahnya nampak. Pun niku sisi manusianya. Sekarang sama nyumbang piro sih? Gak nyumbang gak akan cangkem. Ngene. Lakin lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo saiki tak takoni jawaban sing banter. Kapan sampean jawabe gak banter, diluk tak dongani ngalih. Aku ki susah ngaji no pinggir embong. Diluk-diluk weng weng weng. Kapan ana mobil kabeh oleh merono, kabeh oleh merono. Nek mobil bus iki yo ndelodok-ndelodok. Nek tepak ngene iki malah dibeleyer gase dipol weng. Suarane son kalah. Ini ki aku wis gak enak wisan. Terus roto-roto kan kenal aku. Roto-roto mesti kenal, liwat nontok mesti ngomong kul huale mesti ngono. Gak ganggu aku ngono iku. Wis, tak takoni jawaban, tak buktikan bahwa Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bapak Ibu, panjenengan percaya kalih Gusti Allah napa mboten? Sampun nate sumerep Gusti Allah napa dereng? Lah kok percaya? Ayo, sampean percaya lek malaikat Israel niku wonten, percaya mboten? Sampun nate ketemu? Sinten sing pengin cepet ketemu ngacung tak Fatihai langsung. Ayo maneh sing banter. Sampean percaya wontene alam kubur napa mboten? Sampun nate mriko? Rencanane kapan? Ayo saiki dijawab. Percaya mboten wontenipun malaikat mungkar nakir? Percaya. Wonten sing gadah nomor WA ne? Percaya mboten kalih dinten kiamat? Terus kiamat niku tanggal pinten? Ayo saiki tak ajak berpikir cerdas. Yo sebelah kono terutama rungokno. Eman-eman ayu oon. Ngene. Sampean lho. Lah lek iki ambulan iki sing liwat iki, heeh. Lah apa kepengin numpak ah? Mangkane rungokno aku. Saman lho percaya nang Gusti Allah padahal gak tahu weruh. Lah kok percaya? Saman percaya nang anane malaikat Israel padahal gak tahu ketemu. Saman percaya nang alam kubur padahal gurung tahu merono. Percaya nang mungkar nakir padahal yo gak kenal. Saman percaya nang dino kiamat padahal gak weruh kapan kiamat itu. Lapo kok iso percaya? Soale sing gawa kabar iku duduk menungso sembarangan. Yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan. Yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Namo muni Allah kaya wong sambat kakek utang ngono modele. Semua yang disampaikan, yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan berasal dari kemauan sendiri, bukan kehendaknya Muhammad sendiri, tapi semua itu berdasarkan wahyu, petunjuk saking ngarsanipun Gusti Allah. Nah, terus berikutnya, jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu membawa citra ketuhanan. Sampai dilem lho karo Gusti Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan Rasulullah memproklamirkan juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak itu apa toh? Akhlak itu jiwa sehat dan kesadaran yang melahirkan sifat-sifat kebaikan. Itu namanya akhlak. Koyok sabar, ikhlas, qanaah, zuhud, tawadhu. Niku akhlak. Dan nilai manusia itu ditentukan akhlaknya, bukan bodinya, bukan potongannya, bukan prejengannya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi akhlaknya. Dari akhlak lahirlah takwa. Dan takwa itu para jamaah adalah kasta tertinggi derajat manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itulah prestasi dan itu adalah nilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah bicara takwa, prestasi, maka mohon maaf, profesi itu jadi enggak penting. Ini saya ulang-ulang keterangan di mana-mana. Kalau sudah bicara takwa, itu menyangkut prestasi, sehingga profesi jadi enggak penting. Apapun profesimu, enggak penting. Yang penting itu takwamu, Yang penting prestasimu. Karena banyak orang yang tertipu dengan profesi. Banyak orang yang menganggap profesi adalah kesuksesan. Salah. Sukses itu enggak diukur dari profesi, tapi sukses itu diukur dari prestasi. Kadang ibu-ibu, alhamdulillah mbak, anakku wis sukses kabeh, saiki anak telu wis dadi wong kabeh. Ancane yo gak ana sing dadi cempe. Sing barep iku dadi anggota DPR. Adekne dadi dokter. Adekne mana insinyur. Dikira itu sebuah kesuksesan. Salah. Itu baru profesi, belum prestasi. Anakmu jadi dokter, prestasinya apa? Anakmu jadi DPR, prestasinya apa? Kalau betul-betul mampu membuktikan prestasi, baru sukses. Lah nek pangkat opo ae ndak ukuran. Beto pangkat paling isor mulai wakil RT. Lho. Dem mriki mboten wonten ta? Engke ana Pak Lurah. Gak ada wakil RT, terus nek ketua RT berhalangan sapa sing menjalankan tugas ke RT-an. Bojone yang mentili anaknya kok. Sampai presiden, itu bukan prestasi, itu hanya profesi. Dikatakan berprestasi kalau profesi itu mampu dijadikan alat untuk meraih prestasi. Apa prestasinya? Takwa, dekat kepada Allah, baik dengan sesama, bermanfaat untuk umat. Itu namanya baru prestasi. Maka saya sering sampaikan, profesi itu hanya bungkus, prestasi itulah isinya. Dijawab, bungkus karo isi penting di? Penting di? Padha pentinge. Wong diarani isi ku ya mergo ana bungkuse. Bungkus untuk penampilan, isi menentukan nilai. Nek iso bungkuse apik, isine larang. Nek gak iso, mending bungkusnya gak pati apik tapi isine larang daripada bungkusnya apik isine murah. Bungkusnya wong apik koper meling-meling, isine katok teles. Mari guyuan. Gawe apa? Ya doan bungkusnya gak pati apik, plastik kresek tapi isine berlian, isine duit. Ngono lho. Rumah megah indah itu cuma bungkus. Isinya apa? Ya keluarga yang bahagia. Apa artinya rumah megah kayak istana, tapi isinya keluarga yang congkrah? Oh, banterono sisan ngono. Kerah, pecoan. Itu bukan rumah itu, kandang. Mending bentuknya rumah sederhana tapi isinya keluarga yang ahli ibadah, guyub rukun harmonis bahagia. Itulah rumah tangga, walaupun rumah itu enggak ada tangganya. Nah, iya, kekayaan itu cuma bungkus, isinya ketentraman hati. Apa artinya kekayaan berlimpah kalau hati enggak tentrem? Sing melarat mung wantuk-mantuke cocok-cocok-cocok. Rezeki. Itu cuma bungkus, isinya apa? Barokah. Sorry ya, wajahmu yang tampan, keren, gentle, ganteng, atletis, tinggi besar, kuning kulitmu, sauntu-untumu, itu cuma bungkus. Isinya apa? Akhlakmu. Sama ibu, wajahmu yang ayu, kemerusu, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenal semak kembelenok kemontok kementak kementak molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng. Itu cuma bungkus, isinya kepribadianmu, kelakuanmu. Kayak apa pak? Ngecok rupanya wayu bedini wapi kelakuannya kaya mak lampir. Buku kitab itu kan cuma bungkus dong, isinya apa? Pengetahuan, pengertian, pangkat, jabatan, bungkus. Isinya apa? Pengabdian kepada masyarakat. Saya ceramah kayak gini cuma bungkus. Isinya apa? Kenyataan. Mana lho pak? BH, itu cuma bungkus. Mbah isinya apa? Ayo sampean pilih bungkusnya tak pilih isine. Ngebungkusnya lewarang sekejutan isine kari tengere tok. Kempir kiwir-kiwir. Ngelembreh. Masih dibungkusi lewarang yang brosot-brosot ae. Ya mending bungkusnya murah 10.000 oleh telu. Tapi isine kena gawe nyentelno ketu. Ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Es, maka artinya gini loh maksud saya. Ibadah yang bernilai pahala besar itu tergantung profesi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kiai ibadahnya yo pengajian, wiridan. Kiai yo. Alek pedagang ibadahnya apa? Yo dagangan sing bener, sing jujur. Barokah kok. Dongaaken rumah makan yang akan dibuka kembali. Kagungane Bu Hajah Siti Khadijah niki mugi-mugi diparingi barokah. Wis pokoke barokah ngono ae. Insyaallah barokah. Soale bener. Gawe acara ngaji ngene iki bener. Bener. Lho, yo yo kiai-kiai lek cekak nemen nganggure. Lah saiki lek digawe sing maksiat-maksiat ngono iku malah bubrah, malah entek-entek duit. Coba zaman ngundang artis-artis yang wis punya nama. Berapa ratus juta yang harus dikeluarin? Ngono lho. Nek ngene iki kan sapa ngomong murah mau? Uangnya gak tepak kadang-kadang. Ngergani kiai larang manuk beo. Manuk beo cuma assalamualaikum, assalamualaikum. 50 juta. Kiai assalamualaikum. Fawaseh sampai 1.5 jam. Eh, wes. Guru ibadahnya apa? Yo. Mulang intisarul ilmi, nyebarno ilmu. Ngono. Moh. Lek tentara ibadahnya apa? Pertahanan. Keutuhan NKRI prioritas. Polisi ibadahnya apa? Kamtibmas. Ngono. Woi. Lha saiki misale polisi nang terus poso e boh pendina poso. Kabeh anggota polsek berpucungi poso terus boh pendina. Akhire ana wong kelangan sepeda motor. Lapor Pak, sepeda motorku ilang. Aku lemes kok. Iki malah posone polisi gak keterima. Ibadahe polisi ku njogo keamanan. Sing penting wilayah hukum nggone polsek sumber pucung iki aman. Iki polisi ganjarannya gede. Ngono. Poso arang-arang gak apa-apa, Dan. Polisi. Timbangannya polisi kok poso bendino terus lemes kabeh. Gak kuat godak maling kok. Ngapunten, lene Pak Lurah, Pak Camat, pejabat-pejabat niku ibadahnya apa? Ya termasuk DPR bareng niku. Setempel ambek tanda tangan. Nah, cetok eret-eret-eret cetok ngono iku. Keadilan. Mulane ana istilah yaumun wahidun min imamin adil khairun min ibadati sitina sana. Satu hari yang dijalani oleh pemimpin yang adil, pejabat yang adil itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Nah, saya kene Pak Lurah anggere bengi kon tahajud istighosah, tahajud istighosah. Akhirnya kesel mlebu ning kantor balai desa kawanen ngantuk. Akhirnya urusan pemerintahan desa semerawut kacau balau. Iki tahajudnya Pak Lurah malah gak diterima. Mulane tahajud arang-arang gak apa-apa Pak Lurah. Yang penting pajak beres. Urusan pemerintahan desa beres. Iku ganjarannya gede. Ono plote dewe-dewe. Ane kiai, yo pengajian, wiridan, karo ngekei teladan. Ojo sampai dadi kiai jarkoni. Iso ujar gak iso? Ngelakoni. Tapi dadiyo kiai jarkoni. Ya iso ujar, ya iso ngelakoni. Penyakitnya kiai apa mana tukang ceramah kan males ngelakoni isine ceramah. Ya jujur ya ancene iya. Penyakit. Mulane esok berdasarkan kisahe Kanjeng Nabi niku lho. Pas Isra Mi'raj diketokno sekelompok kaum sing tukradu alsinatuhum alsinatuhum min qiradim nan nar, lambene ilate digauntingi teko geni neraka. Entek berdarah-darah entek, tuwuh maneh gauntingi maneh berdarah-darah entek, tumbuh lagi gauntingi lagi berdarah-darah, habis ngono terus. Ditakokno nang malaikat Jibril kali Kanjeng Nabi, man hum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril jawab, hum khutobaul fitnah, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menebar kebencian. Gak gelem nglakoni isi ceramahe, neraka berat. Mulane ngene iki mari ceramah disangoni gak sangu iku kompensasi mlebu neraka. Ya kuduse ngakeh kompensasi yo. Entitik rugi wis diwaneni mlebu neraka. Halo. Halo. Lah nek wong sugih ibadahe ya apa? Wong sugih iku ibadahe nyumbang. Ayo banter. Nyumbang. Maneh wong ecek krungu 1 2 3. Nyumbang. Wong sugih iku ibadahe nyumbang. Nah ngono. Kula iki lek nang omah pawon dina ana tamu, hampir tiap hari ada tamu. Nek kula ndok omah ya ketemu kadang-kadang. Lek kula gak ndok omah ya ketemu kanca-kanca. Ya macam-macam tamune. Ana tamu wali santri, ana tamu njaluk jadwal ngaji, ana tamu njaluk sowok. Ya iya ya macam-macam ya. Ana wong lanang, ya nyuwun dongane ya ijazah. Lapo? Bojo kula cerewet ya. Ya tak kei gampang wacana sumum bukmun umyum fa. Padahal aku dhewe sik tas mari dicelatu yo. Mandi gak urusan buri, sing penting wis oleh gula. Ana tamu yang usahane macet, kepengin lancar, wis macam-macam tamu iku. Nah, suatu hari pas ana tamu soge, soge temen. Aku ngarani soge ya, teko mobile. Mobile merek, alah sampean gak weruh, rohmu pikep kok. Terus kula jak keliling. Kula jak keliling pondok. Ya pas tepak bangun, anjene kula bangun pondok iki mulai 2011 sampai saat ini itu terus. Jadi tukang kula niku ben dinten 20 sampai selawe ben dina. Saiki pas bangun gedung Madrasah Diniyah Putri 3 lantai. Pas kula jak dene gobek-gobek. Luar biasa Pak Yai, perkembangannya cepet nggih. Niki pun bangun melih kula dongaaken mugi-mugi cepet dados. Langsung tak omongi, aku gak butuh dongamu. Wong sugih kok ndongakno. Wong sugih ndongakno ngerusak hadis. Ya iya ya. Wong hadise jelas, qiwamud dunya bi arbaati asya. Tegaknya dunia itu karena empat hal. Satu, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Oh berarti ibadah ulama itu dengan ilmu. Dua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Ibadah pemimpin pejabat itu keadilan. Tiga, bisa khawatil agniya, kedermawanannya orang-orang kaya, sumbangane wong soge-soge. Makane ibadahe wong sugih iku nyumbang. Lek dongane urusane wong melarat. Empat, wa da'watil fuqara, dongane wong melarat. Melarat. Lagi wong sugih kok ndongakno. Ngerusak hadis. Makane langsung begitu dene ngomong, kula dongaaken ya mugi-mugi cepet dados. Aku ngomong gak butuh dongamu. Mulane wong sugih aja salah wiridan ya. Wiridane wong sugih gak kok ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Ka. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Boten. Ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Boten. Wong sugih niku wiridane ora kok ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Latif ora. Wong sugih iku wiridane ya Wesi ya Semen ya Pasir ya Boto. Ya Wesi ya Semen ya Pasir ya Boto, ya Wesi ya Semen ya Pasir ya Boto. Ya cek ya giro, ya rekening ya transfer. Wong sugih ndongakno salah pasang. Mulane ya kudu ana usaha, ana doa, ana ikhtiar, ana doa. Wong usaha tok tanpa berdoa sombong. Ndongotok tanpa usaha, omong kosong. Baleni, tak baleni. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Ono wong cuma ngandalno usaha gak kelem donga, sombong iku. Kaya-kaya gak butuh Gusti Allah. Mbok ketoke gak paham kok. Paham nggih? Dadi nek usaha tok tanpa doa itu sombong namanya. Doa saja tanpa usaha omong kosong. Ngapunten ngapunten. Ana arek pondok wayah ujian. Kepingin nilainya apik, kepingin lulus. Gak gelem belajar, gak gelem sinau, wiritan. Iki siji mesti gak lulus, loro mulih dadi dukun. Wiritan ya wiritan, tapi tetap belajar, tetap sinau. Ngono lho, Pak. Tunggale ana wong lanang pengen duwe anak. Bojone gak diapa-apakno, angger bengi di Fatihah tok. Jadi angger bengi iki sing wedok wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Disebul. Enggak diotek blas. Meneh yang ngono meneh, apan bengi wetenge sing wedok dibuka sret Al-Fatihah. Hei. Meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, tapi yo ambek dikono-no. Ngono sing njaluk dijelasno. Patekah tok yo ora dadi. Dapak iso saiki tak praktekno langsung. Mbedo sakmono akeh aku Al-Fatihah langsung pelentu. Mangkane bangun masjid iku yo ana kiyaine sing bagian donga. Yo ana arsiteke bagian gawe gambar, nepak-nepakno. Yo ana pekerjane sing garap. Yo ana penyandang danane pengusaha sing bagian gawe duit. Wis to rapat kate bangun masjid, antik kiai-kiai kabeh yakin ra ngira dadi. Sing siji buka kitab, sing siji muter tasbih wer. Sumiati wer. Sulastri wer. Masjid eh la ilallah. Yo gak ngira dadi masjid. Anggite maca takbir, Allahu Akbar, menara mudun glodak ngono. Kiai ini dongo, yo kiai ini bagian dongo. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latifu ya latif, ya latifu ya latif, ya latifu ya latif. Iku bagian kiai. Ya latifu ya latif. Enggak suwe-suwe. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Sing sugih teko nggawa dana ngono. Sampai subuh. Sampai subuh. Saka langkong. Ate meloro wong. Es. Nah, ini. Jadi yang kedua saiki. Kamari iki engko. Kamari-mari. Alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, bahasa lain kita dijadikan sebagai ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Lek bahasa sekarang ya umat yang moderat, tidak ekstrim, enggak radikal, enggak liberal, enggak terlalu lunak. Tapi tengah-tengah sedengan. Mulane diarani ummatan wasaton. Wasat itu wasit, wasat, wasit, tengah-tengah. Wasit itu gak boleh berpihak, kudu berdiri tengah-tengah. Nah, kita ini umat yang tengah-tengah, gak terlalu ke kanan, gak terlalu ke kiri. Ini cocok jodoh karo nasibe bangsa Indonesia. Indonesia ini jodohnya manggon tengah-tengah aja nih. Indonesia ini pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, DITII, mau dijadikan negara Islam, gak iso, gak jodoh. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, gak iso, gak jodoh. Ancene jodohnya tengah-tengah. Alah, zaman gak paham, tak ngomong model ini gak paham. Wis pokoknya manut, unoy. Negara Kesatuan Republik. Ini jodoh ini, San. Kok wabeh nyawang aku, kapan lewat mobil-mobil. Aku tak madep rene ae. Resiko dadi wong terkenal yo ngene iki. Allahumma shalli ala Muhammad. terlalu ekstrim, gak terlalu lunak. Lek umatnya Nabi Isa ekstrim, umatnya Nabi Musa terlalu lunak. Contoh yo, urusan nikah. Umatnya Nabi Isa niku ekstrim, nikah seumur hidup cuma boleh satu kali, sampai mati gak boleh nikah lagi. Ekstrim umatnya Nabi Isa. Jadi misalnya laki perempuan pagi nikah, kok malam laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup sampai mati gak boleh nikah lagi. Ekstrim kan? Pagi ada laki perempuan nikah, sore istri meninggal, ini suami wajib menduda seumur hidup, gak boleh nikah lagi sampai mati. Lah kaku ya, kaku ya, sebet no cagak listrik itu ngeyel. Makanya dikatakan ekstrim ini kalau umatnya Nabi Isa ekstrim banget. Ya wis kono salaman, ya ya salaman, cipika cipiki gak apa-apa, sementing aja karo Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Dilanjut? Nah, jadi ini umatnya Nabi Isa ngono ekstrim banget, cuma boleh satu kali seumur hidup, gak boleh lagi. Nek umatnya Nabi Musa bebas, jadi nikah itu pak sak kuate, sak katoke, itu sak dengkle, kuat limo ya rabi limo, kuat sepuluh ya rabi sepuluh, kuat seket rabi seket, kuat satus rabi satus. Lek umatnya Kanjeng Nabi kita ini tengah-tengah pak, boleh nikah satu, boleh lebih dari satu, tapi dibatasi maksimal empat. Papat saya kurang rabio jaran. Kok ngeyel tengah-tengah mbok gak dirungokno kok. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, sowan kiai, sowan ulama, le umatnya Nabi Isa iku gak oleh nggowo-nggowo, ya gak oleh nggowo gula, kopi, buah, gak oleh ngamplopi. Adek sowan kiai nggowo-nggowo gula, kopi, ngamplopi, dosa. Ngono, selamat aku gak menangi. Gak enak, jadi kiai zamane Nabi Isa melewarat melarat. Gak enak. Soalnya sowan kiai gak oleh nggowo-nggowo. Nabi Isa dhewe iku nabi sing paling melarat. Omah gak duwe, bojo gak duwe, melewarat. Sehingga innallaha yahtajju bi Isa alal fuqara. Gusti Allah isuk ndok akhirat gawe hujah kelawan Nabi Isa kanggo wong melarat-melarat iku. Nabi Isa kan melewarat. Ana wong karang kates melarat, gak gelem salat, gak gelem melu ngaji. Mene ndok akhirat ditakoni ambek Gusti Allah. Lapo kon biyen gak gelem salat? Lapo kon biyen ana ngaji gak teko? Kula kerja nyambut gawe soalnya kula niki wong melarat, dadi gak sempat salat. Melaratan ndi kon karo Isa? Nabi Isa iku melarat, gak ono sing luwih melarat teko Nabi Isa, tapi tetap salat, tapi tetap ngaji. Lapo kon gak gelem ngaji? No ngono. Dadi baleni nek umatnya Nabi Isa iku sowan ulama, sowan kiai, gak oleh gowo-gowo. Gak oleh ngamplopi. Nek umatnya Nabi Musa, sowan kiai, sowan ulama, wajib gowo-gowo, gowo gula, kopi, buah, wajib ngamplopi. Sowan kiai, katik gak gowo-gowo, gak ngamplopi, dosa. Nah, nek iki aku setuju. Cocok iki. Lah, nek umatnya Kanjeng Nabi kan dijukuk tengah-tengah. Jadi sowan kiai ku gowo-gowo ya oleh, gak gowo-gowo ya oleh, tapi sing luwe apik gowo. Ngono. Dadi sowan kiai ku ngamplopi ya kenek, gak ngamplopi ya kenek, sing luwe apik ngamplopi. Ngene iki nek umat Kanjeng Nabi, umat Nabi Isa iku ya, sampean ngundang kiai kongkon ceramah, gak oleh nyangoni, gak oleh berkati. Atik nyangoni berkati dosa. Gak patek tepak iki. Lek umatnya Nabi Musa ngundang kiai kongkon ceramah ini wajib berkati, wajib nyangoni. Gak berkati, gak nyangoni, dosa. Lah niki cocok. Lek umatnya Kanjeng Nabi tengah-tengah ngundang kiai kongkon ngaji yo. Nek nyangoni ya oleh, gak nyangoni ya oleh. Nah, sing luwe api. Ngono. Berkati kenek, gak berkati ya kenek. Nah, sing api. Sedengan umatnya Kanjeng Nabi. Diarani umatan wasaton, umat tengah-tengah, artinya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ambek Gusti Allah ya api, ambek podo menungsane ya api. Pak lha zaman ini lo ahli tahajud urusane nang Allah api, lek sujud sampai batu benjut, lek zikir nganti lambene jedir, posom bendino sodako nyahnyo, zakat orang mekakat, berangkat haji tiap tahun, pergi umroh yu seminggu 5 kali, ya iso mau main Mekah kok, tapi zolim sama istri, rungokno lanang, gak cuma istri tok sama suami lo, zaman zolim sama istri, zaman gak kelem rukun karo dulur, zaman gak kelem apik karo tonggo, mbuwak ibadahmu, sing wedok cocok, cocok. Iya, padha ae. Saman mari wiridane tawowo. Zikir wiridan, tapi nyelatunan nang bojo, yang guwak wiridanmu. Makanya surga itu bukan hanya monopoli satu kelompok, tapi surga itu equality, kesederajatan. Siapapun Anda, asal nurut nang Kanjeng Nabi, asal dadi wong takwa, swarga. Mbah ora paham ya wis. Paham nggih? Paham nggih? Iya mulane. Dadi sing jeneng ibadah iki ora mesti ngurusan karo Gusti Allah tok. Ibadah sing urusan karo menungso iki yo penting. Halo. Makane sampean lek ngaji kitab tentang cabang-cabangnya iman. Yang tertinggi napa? A'laha la ilaha illallah. Itu yang tertinggi urusan karo Gusti Allah. Wa ausatuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman mulyakno tamu. Nah, si urusan karo menungsa to? Ini sudah ibadah sosial. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan agar tidak mengganggu dan menyakiti manusia. Ini ibadah sosial mana? Mangkane nggih. Nabi Ibrahim niku anak turune hebat-hebat sedoyo. Semua nabi setelah Nabiullah Ibrahim itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Kok hebat zuriyahnya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim. Salah satu rahasianya, Nabi Ibrahim itu ibadah sosialnya luar biasa. 47 tahun Nabi Ibrahim ini mboten nate dahar piyambakan, ndak pernah makan sendirian. Lek dahar mesti nggalek rewang, mesti nggalek kanca. Gak ono kancane gak mangan. Nabi Ibrahim 47 tahun. Telung dino nggalek rewang mangan kok gak nemu. Ya telung dino gak mangan. Mangkane keturunane Nabi Ibrahim niku api-api. Dari jalur Nabi Ishak melahirkan nabi-nabi Bani Israel dan para rahib. Dari jalur Nabi Ismail sampai terus api-api ngantos junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhona Khalil Bangkalan iku dijuluki Syaikhona soalnya dadi gurune kiai sak Nusantara. Saking hebate, kuwi mergo abahe sing jenenge Mbah Yai Abdul Latif. Niku loman. Lek sawahe panen, dindum-dumno wong fakir miskin, sing dikok mulih ku mek titik. Makane sampean lek pengin duwe anak keturunan sing apik, sing loman, terutama karo kiai. Dadi guyumu kok gak enak ngono modele. Ya Allah. Ibu bapak, jadi ini kalau sampean tahu krungu betapa sosial itu sangat dipentingkan. Misalnya nggih, lagi musim kemarau panjang, sulit air, masuk waktu sholat, saya butuh wudhu karena saya mau sholat urusan dengan Allah, wudhu pakai air. Di sisi lain, saya punya kambing, udah beberapa hari nggak minum, dia perlu minum, minum air juga. Saya punya air cuma segini. Iki nek tak gawe wudhu, wedhusku mati kok gak ngombe. Nek tak ombekno wedhus, aku gak wudhu padahal kate salat nang Gusti Allah. Urusane. Apa kata agama? Ombekno nang wedhus. Wudhune ganti tayamum. Lho, Gusti Allah lo ngalah karo wedhus. Allah menghargai hak perwedhusan. Apalagi hak kemanusiaan lebih dihargai lagi. Eh, aku takon lagi. Haji niku sae napa sae? Lho, ora jawab to. Wis tak dongani ae. Telat. Ibadah haji niku sae napa sae? Sae. Tapi kalau biaya yang digunakan haji itu berasal dari uang yang enggak benar, dari hubungan sosial yang zalim, danane misale sing dike biaya haji ki oleh judi, oleh jualan minuman keras, oleh bisnis-bisnis haram. Yang gua Kanjeng Nabi lek dawuh, man hajja bi haramin aw min haram, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'tik. Siapa yang berhaji pakai duit haram, enggak duit haram, ketika dia keliling Ka'bah tawaf baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, masih karung gugok-gugok nangis, labbaik la syarika lak labbaik, dijawab sama Allah, gak labbaik labbaikan gak paten. Mulih ya dadi kaji patek. Saya aku saiki takon jawaban, ana uang mari salat jamaah nduk masjid. Masjidmu misalnya, mari salat jamaah nduk masjidmu. Kate mulih kebreset ndok masjid kono ngeblak mati. Niki apik napa apik? Jawaben. Wong iku mari melu salat jamaah ndok masjid. Kate muleh ngeblak ndok masjid mati, mari salat jamaah. Apik napa apik? Apik. Apik secara zahiriyah. Tapi kok ternyata wong iku karo dulur gak rukun gara-gara pembagian warisan kacek didik. Karo tangga gak rukun gara-gara bowoh balike gak imbang. Enten napa mboten? Menten, aku ngerti iki wonge gawe kodhong abang pokoke. Ya napa dawuhe Kanjeng Nabi? Yamqutullah qati arrahimin walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Walaupun matine nduk jero Ka'bah pas sujud, tapi dene mutus silaturahim, gak wawuh karo tangga, gak rukun karo dulur. Dilaknat Gusti Allah. Elek. Ngetoke mari jamaah terus mati nduk masjid, wapi. Delokne se nang dulur ya apa, nang tangga ya apa, ngono nang. Bu. Bu. Sama nek pengen disupura dosa gak kudu istighfar tok, Bu. Setel wajahmu dengan setelan wajah yang ramah, dengan senyum indah, iku ngerontokno dosa. Emang ditakoni, nanti pak, kata nang pasar, nyetel wajah dengan cerah senyum indah, ini dosa-dosamu diampuni. Enggak kudu, kata nanti bu, astagfirullah, cek di sepura dosa ini, enggak perlu, wajahmu setelen, sing cerah, senyummu sing indah, di sepura dosa ini. Paham? Paham? Masya Allah, ngeladeni bojo bu. Nah, dene mangan ngombe pak, monggo pak ngunjuk. Terus bojomu ngunjukno sarung. Dadi mustalah pokoke wong wedok lho nyapu nduk omahe dhewe, nyapu nduk omahe dhewe. Jenenge amal tabarruk. Nyapu nduk omahe dhewe ganjaranane padha karo nyapu nduk Masjidil Haram. Wis engko mari ngene totok man do nyapu dhewe-dhewe. Sama bapak, bapak. Sampeyan duwe bojo cerewet. Lah sampean diomeli, dicelatu kok iso sabar. Ini sampean oleh ganjarane para wali sampean. Sampean dicelathu bojo. Sampean iso sabar, meneng kuwi padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi. Mulane adik bojomu ngamuk, etek. Wong lanang gak tepak. Wong lanang gak bener. Mangane gak enak, ndak gelem belanjane yo gak tepak. Ini kita tunggu itu dipikir enak ngono ngumet ngeblonjo nak karu-karuan sembarang wes entek saya kau popo yo larang kabeh coba apa wong lanang jadi wong wedok nang belanja non iso ngumet no duwe ngono ingus yang disalani mau minta terus sama nih nang langsung longgoh nawaitul i'tikafu nai nah sama latin yo gak kira menang justru berbahagialah wong lanang nek duwe bojo cerewet ganjarane akeh sampe wong wedok cerewet itu tandane wong wedok sing kreatif, inovatif. Teliti, tahu komposisi. Percaya nang omonganku. Wong wedok cerewet iku masakane enak. Wong wedok meneng iki gak pati iso masak. Lho, lek cerewet masakane enak. Wong masak sakmono kok bumbune cuma ngene sih. Ya kurang ya lomboke tambah ana. Jadi tahu komposisi. Yo kaya ono lomba teles barang ngono jo lomba garing kabeh, gak kira enak ngono. Enak dadine. Tahu komposisi. Halo. Wong wedok nek cerewet iku tandane perhatian karo wong lanang, Pak. Seneng kok sampean. Nek bojo nang mau meneng lek gak dituthuk gak muni, aja seneng-seneng sampean ngono ku berarti gak ngreken sampean. Sak polah-polahmu dijarno. Enak cerewet. Ya, klambi wis digotolong dino kok sik digawe terus ya. Ganti. Iki lho sing mari tak setelika. Iku lek perhatian. Ya, wong sampean nggih ngisoran ngono nang setelane ndukur klambi ngono yo gak cocok. Perhatian nek cerewet iku. Rungokno. Anjane wong wedok iku cerewet lapo? Teliti. Teliti. Mangkane pakaiane wong lanang karo wong wedok iso seje. Wong lanang iso sak tepake nggae kopiah ya pokoke dicentelno. Wis. Nek wong wedok masyaallah. Iku dungan to gak cukup 10 menit to. Jero dhewe diumeti ser. Gak cuma siji, lapis telu wer wer. Tawa Pak Nosret miring apa menceng. Mari ngono dikae sing tanggung terus dikae sing dawa. Sret. Nah, tangane sing kiwa nyekel ndok ngisore janggut ngene. Tek. Ngene iki cangkeme karo ngemut dom bundel. Ngono kuwi sesuk karo ngomong. Engko pemeane dintas lho ya. Mendung koyoke kate udan. Ya gak kelolot iki. Ngono kuwi sik gorong cukup diumeti neser kadang sik dikae mentol ning kene. Gorong brose. Iku gorong make up wajah. Masa iki modele lak ngono. Wis luluran pakai mangir, pakai lotion. Durung sing eyeshadow bless on mascara. Masyaallah. Duh. Masa iki modele lak ngono, lambene dicet. Alise digambar, untune dipageri. Mbok iku mbok rai mbok perumane. Nek klambi wong lanang kate lunga ya, gawe sarung pokoke dumetno wer, klambi centelno kadang gak tek dikancingi budal ae. Mbok katokan mbok enggak iki. Budal ae. Lek wong wedok, iki gak njopo tok wae. Klambi njopo jero ana klambine meneh, jero ana meneh, pokoke terus sampai pedalaman. Yo kira-kira Bu aku mbayang notok ya gak ron. Kenapa wanita begitu teliti? Karena mulai kanak-kanak mainannya barang kecil-kecil, mulane teliti. Arek wedoki dolenane ya pasir. Nek arek lanang, ana arek lanang melu dolenan pasir, medoki iku jenenge. Nek arek lanang dolenane bal-balan, dolenane sing gedhe-gedhe. Nek arek wedok mulai kanak-kanak itu mainannya yang kecil-kecil, main pasir, main karet, terus dondom. Iku sing dilebokno iku benang tak cagak listrik. Ngono, petan. Petane golek barang cilik ta. Petan iku golek tuma ta golek sapi. Golek tuma. Wong lanang coba kongkon petan, bundas kabeh. Dijambaki dikerawuki ngene. teliti. Pokok kesimpulannya gini ya, ibadah itu kita antemi siji-siji kok. Kok ngaji rong jam kok gak oleh mari loh. Padahal iki ya gorong mangan bareng ngono sih an. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya ibadah itu gak cuma sing hubungan hablu minallah tok, yang hubungan hablu minannas pun. Mulane sampai bu. Innallaha khalaqa khalqan la yanzuru ilaihim wa la yubalihim yaumal qiyamah. Allah menciptakan manusia yang tidak diperhatikan sama sekali, bahkan tidak dipedulikan sama sekali karo Gusti Allah. Sopo iku? Al-mubarriun, orang yang tidak mempunyai kepedulian sosial. Gak peduli karo kesusahane wong. Nek cara bahasane wong karang kates iku, pokoke bahasane wong sing sering gak ngurus. Ngono iku. Gak ngurus pokoke. Tanggomu lara wis disambanga, gak ngurus. Adekmu jarene duwe gawe, KTP sanan ah, gak ngurus. Iku lho ana arek bapakne tas mati saken biaya sekolahnya apa, gak ngurus. Niki meneh nduk akhirat adek madul, ya Allah kula tiap dalu tahajud, ya Allah kula Senin Kamis poso, ya Allah kula seminggu pisan khatam Quran. Gusti Allah yang jawab, gak ngurus. Mulane aja sampi gak ngurus, terutama dalam hal-hal sosial, dalam hal-hal yang manfaat maslahah. Wes sakmenten mawon nyun pangapun moh gak ngurus. Yo kurang yang ngundang dhewe. Ngundang dhewe. Wes ayo bareng-bareng didongakno Bu Hajah Siti Khadijah niki diparingi kekuatan zahir batin. Usahane dipun paringi lancar, manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi